الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dan kita masih melanjutkan apa yang kita baca dalam risalah Al-Qawaid Al-Arba'. Iya, kita masih membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang belum masuk pada qa'idah. Ini masih muqaddimah yang beliau sampaikan. Iya. Dan nanti di antara isi muqaddimah adalah bekal bagi kita, iya, untuk mengetahui apa itu at-tauhid. Nah, kemarin kita membaca apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang bahwasannya unwanu sa'adah itu ada tiga. Man yadhkur, siapa yang sebutkan? Allah Aziz. Nah. Ahsan. Itu unwan as-sa'adah. Adapun usul sa'adah apa Bu Aisyah? Usul sa'adah ingat? Tauhid. Nah. Nah. Ahsan. Ya, usul sa'adah itu ada tiga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama tauhid, wadidduhu asyirk. Yang kedua, iya, as-sunnah wadidduha al-bid'ah. Yang ketiga, al-ta'ah wadidduha al-ma'asiyah. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu lita'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim hiya an ta'budallaha wahdah mukhlisan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Nah, ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih. Ini juga masih doa dari beliau rahimahullah, semoga Allah memberikan kepada engkau ar-rusyd untuk melakukan ketaatan kepadanya. Iya, bimbingan dan taufik dan hidayahnya untuk dimudahkan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsyadakallah li ta'ati, dhamir pada ta'ati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau dalam Al-Qaulul Mufid, at-ta'ah idza kanat mansubatan ila Allah, iya, yang namanya ketaatan kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sandarkan kepada Allah, maka secara makna la farqa bainaha wa bainal ibadah, maka tidak ada beda antara ketaatan dengan ibadah. Ini kalau kita menyandarkan lafaz ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diartikan ketaatan kepada Allah dan juga bisa diartikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita menisbatkan dan menggunakan lafaz ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita menggunakannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya seperti ar-rasul, ya seperti ulul atam ulil amr, ya pemerintah, maka makna ta'ah itu maknanya bukan ibadah. Ya, maknanya bukan ibadah. Sehingga dibedakan antara lafaz ta'ah yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka artinya tidak beda antara ta'at dengan ibadah. Karena ibadah adalah ta'atuhu, mentaati Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil awamir wajtinab an-nawahi, melakukan ketaatan kepada Allah dengan ya melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun ketika ta'at tersebut disandarkan kepada selain Allah, maka maknanya ta'at, ya maknanya ta'ah dan bukan ibadah. Beda antara ta'ah dan al-ibadah. Kita mentaati Rasul SAW dan tapi kita tidak beribadah kepadanya. Kita mentaati pemerintah tapi kita tidak beribadah kepada mereka. Nah, ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid. Qala i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim. Iya, ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah atau millat Ibrahim, iya, millat Ibrahim bisa di'rab sebagai iya, badal. Iya, badal dari al-hanifiyyata sehingga dibacanya millata Ibrahim. Dan juga bisa di'rab dengan athful bayan, ya, athof bayan. Sehingga apa itu al-hanifiyah? Apa itu millat Ibrahim? Qala hiya an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, dengan keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-hanifiyah dan juga ini millat Ibrahim alaihi salam. Qala kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam suatu penafsiran, إِلَّا لِيَوْحِدُونَ, melainkan untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dalam perkataan kata beliau, al-hanifiyah, al-hanifiyah, ya, diambil dari kata al-hanaf. Ya, yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan perkataan al-hanif, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Siapa itu al-hanif? Al-hanif kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah al-muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amman siwa. Iya, seorang dikatakan seorang yang hanif kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah seorang yang mukbil ala Allah, ia menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, al-mu'rid amman siwa, yang berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini definisi millat Ibrahim al-hanifiyah, itu beribadah hanya kepada Allah, iya, dan berpaling dari peribadahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasir Az-Zaidi hafizahullah, beliau di sini akan menyinggung tentang permasalahan atau suatu permasalahan, yaitu al-alaqah bainal ibadah wa tauhid. Iya, beliau akan menyinggung tentang permasalahan al-alaqah bainal ibadah wa tauhid, keterkaitan antara ibadah dan tauhid. Apa keterkaitannya? Nanti akan nam kita sebutkan insyaallah taala. Nam berkata Syekh Zaid Hafidz rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa ba'da hadza syara' al-mu'allif fi al-mawdu' mubtadi'an bi tanbih al-qari' bil fi'l alladhi yadullu 'ala tanbih." Ya, setelah menyebutkan apa yang beliau sebutkan di atas, kata beliau, beliau pun memulai ya temanya dengan memulai dengan ya, memberikan tanbih kepada al-qari dengan fi'il yang menunjukkan kepada tanbih. Ya, beliau mengatakan i'lam. I'lam ini fi'il yang memberikan faedah tanbih. Dan ini akan beliau sebutkan bahwasanya perkataan atau fi'il i'lam ini tidaklah dibawakan dan tidaklah ya disebutkan melainkan setelahnya pasti perkara-perkara yang penting. Iya. Perkara-perkara yang akan disebutkan butuh untuk seseorang mempersiapkan dirinya untuk memahami apa yang disampaikan setelah fi'il i'lam ini. Sehingga disebutkan dengan perkataan i'lam. Ya, banyak beliau menyebutkan seperti dalam al-usulu thalathah. Ya, dalam kitab-kitab yang lainnya beliau memulai dengan perkataan i'lam. I'lam rahimakallah. Ya, i'lam dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan butuh untuk seseorang memperhatikan, karena yang disampaikan setelah fi'il i'lam adalah iya, sesuatu yang penting. Berkata Syekh Zaid Hanam rahimahullah Kata beliau, i'lam wa huwa khitabun 'amun li kulli muslimin wa muslimatin. I'lam ini khitab umum bagi muslim laki-laki maupun muslimah. Iya, karena tentunya yang namanya asy-syari'ah itu umum. Asy-syari'ah meskipun iya sering dibawakan dengan bentuk iya apa namanya khitab kepada kaum laki-laki, tapi kita iya ada suatu kaidah bahwasanya hukum itu umum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali ada yang mengkhususkan, kecuali ada sesuatu yang mengkhususkan bahwasanya itu khusus bagi kaum laki-laki atau bagi kaum perempuan. Iya, meskipun perintah Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, iya ini khitab bagi jama' mudzakkar. Iya, khitab bagi jama' mudzakkar. Tapi apa? Ini umum bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan. Iya, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada atau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Sehingga ini kata beliau khitab 'amun likulli muslimin wa muslimah. Qala tanbihan lahum dalam rangka memberikan tanbih, iya, perhatian bagi mereka, wa iqadan lihimamihim, dan juga dalam rangka membangkitkan himam itu semangat mereka, liyasta'iddu lima sayati min at-tawjihat al-karimah wal wasaya al-'azimah, iya, agar mereka mempersiapkan diri-diri mereka iya terhadap apa yang akan datang dari taujihat, itu arahan-arahan al-karimah yang mulia, wal wasaya al-azimah, dan wasiat-wasiat yang sangat agung. Sehingga tadi bahwasanya fi'il al-i'lam atau fi'il i'lam itu dibawakan iya ketika setelahnya adalah perkara-perkara yang penting yang harus seorang hamba mempersiapkan dirinya, dan tidak dibawakan fi'il i'lam tersebut pada perkara-perkara yang tidak penting. Iya, misalnya dikatakan i'lam annas sama fauqana, iya, ketahuilah bahwasanya langit ada di atas kita. Ini kata sebagian tidak perlu dibawakan kata i'lam, karena i'lam adalah fi'il yang dibawakan untuk iya memberikan tanbih bahwasanya apa yang disampaikan setelah fi'il tersebut sesuatu yang sangat penting. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya fa'lam apa annahu la ilaha illa lillah wastaghfir li dzambik, fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah menyebutkan fa'lam disebutkan setelahnya tentang permasalahan tauhid, sehingga ini menunjukkan i'lam dibawakan iya dalam rangka iya memberitahukan bahwasanya setelahnya adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh seseorang. Qala thumma aqaba tanbih biddu'a, kemudian setelah itu beliau iya mengiringi bahwasanya apa mengiringi tanbih tersebut dengan addu'a. Iya, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ini masih doa dari beliau rahimahullah. Qala wa ma ahwajal insan ila du'a li nafsihi du'a al-ghair lahu la siyama bi dhahri al-ghaib. Iya. Dan kata beliau betapa butuhnya seseorang kepada doa untuk dirinya. Iya, butuhnya seseorang kepada doa untuk dirinya. Doa ul-ghairi lahu. Iya, doa orang lain bagi dia. Iya, doa orang lain bagi dia. La siyama bi dhahri al-ghaib. Iya, terkhusus ketika pada waktu yang di situ orang tersebut tidak mengetahuinya. Ini dhahr al-ghaib. Iya, dia berdoa untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya. Qala fa kam fihi min fadlin wa raja. Ya, maka betapa banyak pada doa bi dhahril ghaib tersebut dari keutamaan dan sesuatu yang bisa diharapkan oleh seseorang. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bi mislih. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia mendoakan bagi saudaranya iya bi dhahril ghaib, tadi dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, qala al malak al muwakkal bih, maka berkata malaikat yang ditugaskan untuk iya orang tersebut, dia mengatakan amin walaka bi mislih, amin dan bagi engkau seperti apa yang engkau doakan dengannya saudaramu. Ini yang telah kita singgung kemarin bahwasanya meskipun beliau rahimahullah iya mendoakan kita semua, mendoakan orang yang baca risalah beliau, iya beliau pun mendapatkan suatu keutamaan dari iya Allah Subhanahu wa taala, iya diaminkan doanya oleh malaikat dan juga didoakan engkau juga mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Sehingga ini diantara keutamaan ad-du'a, keutamaan seorang mendoakan saudaranya. Qala rahimahullahu taala, qala Syekh Zaid, wa ma'na arsyadakallahu li ta'atihi, dan ma'na arsyadakallahu li ta'atihi ay alhamaka ta'atahu birrusyd wal i'tisam biha, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada engkau ketaatan kepadanya dengan ar-rusyd. Iya, ar-rusyd adalah iya seorang itu baik di dalam bertindak. Iya, seorang yang rasyid, seorang yang bagus di dalam berbuat. Iya, kebalikannya adalah seorang yang safih. Iya, seorang yang safih yang tidak baik dan tidak bagus di dalam berbuat. Qala wal i'tisam biha, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada engkau untuk berpegang teguh biha, yaitu dengan ketaatan kepadanya. Iya, sehingga arsyadakallahu li ta'ati, yaitu doa untuk memudahkan kita melakukan ketaatan dan juga untuk senantiasa terus berpegang teguh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketaatan. Qala li anna man alhamahu Allah rusydahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, maka atau sesungguhnya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadanya rusydahu, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa ta'atu rasulihi alaihi salatu wassalam ta'atun lillah, kama fi qawlihi azza wa jal, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Iya, ta'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, itu juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amara Allah ta'ala wa amara Allah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ta'ati waliyil amri al-muslim fi ayatin wahidah, haitsu qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga Allah memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati rasulnya dan mentaati waliyul amr, pemerintah yang muslim, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian ar-rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amr yaitu pemerintah iya dari kalangan kalian, itu kalangan kaum muslimin. Qala thumma bayyana al-muallif rahimahullah, kemudian muallif menjelaskan setelah itu, anna al-hanifiyyata ay millah as-samhah millat Ibrahim alaihi salam, bahwasanya al-hanifiyyah kata beliau adalah al-millah as-samhah, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan kelapangan. Millat Ibrahim alaihi salam, iya, atau millat Ibrahim adalah hiya an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuknya. Kata Syekh Zaid Ar-Rahim rahimahullah, ai idza su'ilta ma hiya al-hanifiyah millatu Ibrahim alaihi salam, apabila engkau ditanya apa itu al-hanifiyah, apa itu millat Ibrahim alaihi salam, iya, karena tentunya Ibrahim alaihi salam imamul muwahhidin, iya, beliau adalah imam al-muwahhidin. Sehingga banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, iya, bagaimana sikap beliau iya terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sehingga di sini pun beliau dikhususkan millat Ibrahim. Dan millat Ibrahim tentunya diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan diperintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Katakan kata Allah Subhanahu wa taala, sadaqallah, Allah Subhanahu wa taala telah benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah oleh kalian millat Ibrahim yang lurus. Iya, agama at-tauhid. Sehingga di sini beliau menyebutkan tentang bahwasanya millat Ibrahim adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yakunul jawab, maka ketika engkau ditanya, apa itu al-hanifiyah? Apa itu millat Ibrahim? Kata beliau, jawabannya adalah hiya ibadatullah wahdahu bisidqin wa ikhlasin wa shawab. Maka jawabannya adalah beribadah kepada Allah saja dengan sidq, yaitu dengan jujur, dan dengan keikhlasan, dan juga dengan shawab, yaitu dengan mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Iya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Iya. Sehingga apa yang beliau sebutkan di sini, yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana dia akan disebutkan, iya, beliau akan menyinggung tentang permasalahan keterkaitan antara al-ibadah dengan at-tauhid. Iya, al-ibadah dengan at-tauhid. Sehingga untuk memperjelas, iya, al-ibadah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Iya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadah adalah, ya, ini syarat syariat, adalah ismun jami'un, ya, suatu nama yang mencakup li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, semua apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai, min al-aqwal, dari ucapan-ucapan, wal af'al, dari perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Iya, ini nih definisi al-ibadah. Kemudian apa itu tauhid? Iya, adapun tauhid, iya, tauhid secara syar'i tentunya adalah ifradullah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi min rububiyyatin wa uluhiyyatin wa asma'in wa sifat. Ifradullah bima yahtassu bihi, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, min rububiyyah, ya, dari rububiyyah, wa uluhiyyah, dan juga uluhiyyah, wa asma wa sifat, dan asma wa sifat. Ini definisi yang mencakup macam-macam tauhid yang ada tiga. Sehingga dari sini tentunya nampak, iya, perbedaan antara al-ibadah dengan at-tauhid. Iya, kalau kita melihat dari satu sisi, ibadah dengan tauhid itu memiliki perbedaan. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, nanti akan terlihat ibadah dengan tauhid itu sama. Iya. Sehingga kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh, iya, di sana ada Syekh Nasir hafizahullah, beliau menyebutkan bahwasanya ibadah itu lebih umum dibandingkan at-tauhid. Iya, ibadah itu lebih umum dibandingkan at-tauhid. Nah, dari mana sisi umumnya ibadah? Iya, sisi umumnya ibadah itu kata beliau, iya, karena ibadah itu dilakukan oleh seorang muwahhid dan juga dilakukan oleh seorang musyrik. Ibadah dilakukan oleh seorang muwahhid dan juga dilakukan oleh seorang yang musyrik, yang bukan bertauhid, yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa dalilnya? Iya, dalilnya adalah bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang terdahulu, iya, orang-orang musyrikin yang terdahulu, mereka melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka melakukan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa haji, iya, sedekah, iya, memberi makan anak yatim, memberi makan orang yang tidak mampu, dan macam-macam ibadah yang mereka lakukan, istighfar, iya, dan juga berdoa kepada Allah ketika mereka dalam keadaan genting. Ya, ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya di sisi lain mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang pertama. Adapun tauhid, iya, tauhid tentunya lebih khusus daripada ibadah. Iya, lebih khusus daripada ibadah. Karena yang namanya tauhid tidaklah dilakukan dan tidaklah ada kecuali pada seorang yang muwahhid. Kecuali pada seorang yang muwahhid. Sehingga dari sinilah iya disebutkan bahwasanya asasul ibadah, iya, pondasi dan landasan suatu ibadah itu adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Sehingga tidak semua ketika kita melihat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita katakan dia muwahhid. Iya, tidak semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia seorang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat seorang ahli tauhid, iya, seorang muwahhid, maka iya, kullu muwahhidin, maka dia adalah seorang abid lillahi taala. Seorang ahli tauhid adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang abid belum tentu dia seorang ahlu tauhid. Belum tentu dia seorang ahlu tauhid. Sebagaimana beliau akan atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan iya contohnya. Contoh tentang bahwasanya yang namanya salat tidaklah disebut dengan salat kecuali dengan thaharah. Nah. Sehingga kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya laisa kullu 'abidin muwahhid. Laisa kullu 'abidin muwahhidan. Iya, tidaklah semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan atau disebut seorang ahlu tauhid. Iya. Tapi kullu muwahhidin fahuwa 'abidun lillah. Setiap orang yang mentauhidkan Allah, maka dialah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Karena tentunya tidak bermanfaat, iya, dan tidak diterima ibadah seseorang yang bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, suatu ibadah ketika bercampur dengan kesyirikan itu tidaklah bermanfaat dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu tauhid tentunya ibadah mereka murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak iya diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau, "Idzan fala budda an tatawaffara fi ibadati asyartani al-ma'luman bil-istiqra'." Iya, maka harus terpenuhi pada suatu ibadah dua syarat yang telah diketahui dengan al-istiqra', dengan menelaah dari dalil-dalil Al-Qur'an dan juga sunnah. Apa itu dua syarat tersebut? Qala wa huma, yaitu al-awwal, yang pertama, an takuna al-ibadatu shawaban hatta tusamma ibadatan syar'iyatan. Iya, yang pertama ibadah tersebut shawaban. Iya, shawaban artinya ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dan mencocoki sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta tusamma ibadatan syar'iyah, sampai dinamakan ibadah tersebut ibadah yang syar'i. Iya. Bahkan sebelum beberapa hari yang lalu kita dapat suatu faedah iya dari Ustaz Mubarak hafizahullah bahwasanya al-amalus shalih, iya, dan ini nukilan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, amal shalih tidaklah dikatakan suatu amal shalih kecuali terpenuhi padanya dua syarat ini. Iya, demikian pula ibadah. Ibadah tidaklah dinamai ibadah kecuali ketika terpenuhi dua syarat ini. Amal shalih pun demikian, ketika tidak terpenuhi dua syarat ini atau salah satunya maka tidak disebut dengan amal soleh. Sehingga kata beliau harus yang pertama adanya shawab, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta tusamma ibadatan syar'iyyah, ya, sampai dinamai dengan ibadah yang syar'i, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya muballighanillah, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa in lam takun shawaban la tusamma ibadatan syar'iyyah yatarattabu 'alaiha thawab. Kalau tidak ibadah tersebut sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang diajarkan oleh beliau, maka kata beliau la tusamma ibadatan syar'iyyah, tidak dinamai dengan ibadah yang syar'iyyah, yatarattabu 'alaiha thawab, yang bisa menghasilkan pahala iya dari ibadah tersebut. Iya, sehingga meskipun gambarannya gambar ibadah, bentuknya bentuk ibadah, tapi kalau tidak terpenuhi satu syarat ini, iya, tidak dinamai ibadah karena tidak diterima. Karena tidak diterima dan juga dikarenakan tidak adanya pahala dari ibadah tersebut. Sehingga ini syarat yang pertama, antakunal ibadatu shawabah. Yang kedua kata beliau rahimahullah Syekh Zaid, wa an yakunal 'abidu mukhlishan, yaitu seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, ibadah yang dia lakukan dilandasi dengan keikhlasan, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Qala bi an yarju bi 'amalihi wajhallahi wad-daral akhirah. Iya, apa itu ikhlas? Ikhlas di antara definisinya adalah kata beliau, iya, dia mengharapkan dengan amalan yang dia lakukan, dengan ketaatan yang dia lakukan, wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Qala fa idza jitama'a syartan fi ibadatin masyru'atin maliyatin aw badaniyah aw huma ma'an fal ibadatu maqbulatun li anna sahibaha min ahli taqwa. Iya, kalau seandainya terkumpul dua syarat ini pada suatu ibadah yang masyru'ah, yang disyariatkan, baik ibadah tersebut berupa ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta, au badaniyah, atau ibadah yang terkait dengan badan, au huma ma'an, atau ibadah yang terkait, atau ibadah yang terkait dengan dua, ibadah yang dengan harta dan juga dengan badan. Iya, seperti haji baitullah, ataupun ibadah maliyah, seperti zakat, ibadah badaniyah, iya seperti as-shalah. Iya seperti as-shalah. Adapun ibadah yang tersusun dari dua, harta dan badan, seperti haji. Qala, kalau terkumpul pada dua syarat tersebut pada suatu ibadah yang disyariatkan, qala fal ibadatu maqbulah, maka ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sahibaha min ahli taqwa, karena orang yang melakukannya dari atau termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima suatu amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga ibadah seseorang tentunya harus ada padanya dua syarat ini, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau terpenuhi dua syarat ini, maka kita berharap ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata para ulama yang namanya qabulu al-ibadah atau qabulul amal itu adalah perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh seseorang. Tapi kita berharap ketika kita memenuhi dua syarat ini, termasuk iya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, qala wa haitsu inna qawaidal aqidah thabitatun bi adillatil kitab wa sunnah bis sharihil manqul wa sahihil ma'qul, awradal muallif rahimahullah qawlahu 'azza wa jalla, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Dan karena sesungguhnya qaidah yang terkait dengan aqidah tersebut tsabitatun bi adillatil kitab wa sunnah. Iya, kaidah-kaidah itu harus dia tetap dan harus ada dalilnya dari Al-Qur'an wa sunnah bi sharihil manqul. Iya, sharihil manqul yaitu dengan Al-Qur'an. Wa sahihil ma'qul, iya dengan sahihil ma'qul yaitu akal yang sehat yang masih belum tercampuri dengan iya kotoran-kotoran syubhat dan yang lainnya. Awradal muallif rahimahullah, ia mu'alif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Sehingga beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pada poin ini bahwasanya al-hanifiyah itu adalah iya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Iya. Suatu faedah disebutkan Syekh Nasir Az-Zaidi hafizahullah. Iya, bahwasanya di sini Allah menyebutkan tentang ghaya. Iya, tujuan diciptakannya manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada tujuan tersebut kata beliau ada 4 macam. Iya, manusia ketika mewujudkan tujuan tersebut ada 4 macam. Yang pertama yang mereka mewujudkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah dan dia seorang yang musyrik. Iya, yang ketiga seorang yang beribadah kepada Allah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin juga. Yang keempat, seorang yang tidak beribadah kepada Allah dan juga tidak beribadah kepada selain Allah. Iya, dengan arti lain dia tidak meyakini adanya Tuhan. Iya, dia tidak meyakini adanya Tuhan seperti orang-orang komunis. Iya, seperti orang-orang iya, komunis yang tidak meyakini adanya Tuhan di alam ini. Sehingga ini empat macam orang dalam mewujudkan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala dengan yang menciptakan jin dan manusia. Ada yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas wal mutaba'ah dan ada yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ada yang beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Ada yang tidak beribadah sama sekali, tidak kepada Allah dan tidak kepada selain Allah, yaitu yang tidak mengimani adanya Tuhan seperti orang-orang komunis. Nah, sehingga kata Syekh Zaid rahimahullah, kata beliau, qala fa inna hadhihi al-ayah bayyana Allahu fiha al-hikmata min khalqi al-insi wal jin ala wa hiya al-ibadah bima tahmilu kalimatul ibadah min ma'na. Iya, karena sesungguhnya ayat ini kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalamnya tentang hikmah. Iya, tentang hikmah ditunam diciptakannya jin dan manusia. Iya, diciptakannya jin dan manusia. Ala wahyal ibadah, yaitu hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bima tahmilu kalimatul ibadah min ma'na. Iya, dengan apa yang terkandung dari kalimat ibadah dari makna-makna. Iya, semua yang terkandung dari kalimat ibadah. Iya, yang itu merupakan suatu ibadah maka masuk padanya atau masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun. Semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Qala wa ma'na illa liya'budun dan ma'na illa liya'budun kata beliau ay yuwahhidunallaha 'azza sya'nuhu. Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala 'azza sya'nuhu. Qala fa idza wujida tauhid fa huwa miftahun liqabulit ta'at kulliha. Idza tawaffarat syurutuha wa intafat mawani'uha. Maka apabila didapati di sana tauhid. Iya, apabila di sana ada tauhid, fa huwa miftah, maka tauhid tersebut adalah sebagai kunci liqabulit ta'at, untuk diterimanya ketaatan-ketaatan seluruhnya. Idza tawaffarat syurutuha, tapi apabila terpenuhi syarat-syaratnya, wa intafat mawani'uha, dan tidak ada dan hilang pencegah-pencegah diterimanya ketaatan tersebut. Sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan iya, tentang bahwasanya tauhid adalah miftahun liqabuli ta'at. Yang telah kita sebutkan tadi di awal bahwasanya at-tauhid adalah asasul amal. Iya, tauhid adalah landasan dan pondasi bagi amalan seorang hamba. Ketika amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhid, maka tidak bermanfaat dan tidak akan diterima amalan tersebut. Qala wa ja'atil ayah bi uslubil hasri wal qasr. Dan ayat tersebut datang dengan metode dan dengan cara al-hasr wal qasr, yaitu dengan pembatasan. Iya, dengan membatasi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qala bima'na, maknanya apa? Annal ibadata khasatun billahi azza wa jal la yutawajjahu biha ila siwah. Maknanya adalah bahwasanya ibadah itu merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak mengarahkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa syamilun li jami'an wa'il ibadat al-zahirah wal-batinah kama aslaftu. Dan yang namanya ibadah itu mencakup ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin sebagaimana telah aku sebutkan, kata beliau rahimahullah. Dan tentunya seperti yang telah kita sebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, iya, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal amal adh-dhahirah wal batinah. Dan juga telah kita sebutkan bahwasanya yang namanya ibadah itu umum. Ibadah itu lebih umum daripada tauhid. Iya, tauhid lebih khusus. Ibadah umum dari sisi bahwasanya ibadah tersebut bisa dilakukan oleh seorang musyrik, tapi ibadahnya tapi apa? Tidak bermanfaat dan tidak diterima. Dan bisa naam dan dilakukan oleh seorang ahlu tauhid. Qala kama anna fil ayah bayanan lil hikmah. Kama anna fil ayati bayanan lil hikmah min khalqi alimil insi wal jin alladzina khalaqahumullah wabtalahum bittakalif. Nah, sebagaimana di dalam ayat tersebut juga kata beliau, terdapat penjelasan tentang hikmah diciptakannya alam al-ins wal jin, itu makhluk dari kalangan manusia dan juga jin. Alladzina khalaqahumullah wabtalahum bittakalif, yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dan Allah menguji mereka dengan pembebanan-pembebanan. Nah, jadi di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, atau selain menyebutkan bahwasannya tauhid, iya, karena sebagaimana dalam tafsir disebutkan illa liwahidun, bahwasannya ibadah itu dengan tauhid. Demikian pula dalam ayat tersebut bayan, itu penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Qala fi muqaddimati takalif al-amru bitauhid wa nahyu 'ani syirki. Dan dalam muqaddimah dan terdepan dari permasalahan-permasalahan taklif adalah perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala tatimmul ibadah illa bil wala'i wal bara'. Maka tidaklah sempurna ibadah seseorang kecuali dengan adanya al-wala' wal bara'. Iya, al-wala' wal bara'. Qala wala'un lillah bitauhidihi wa jami'i ta'atihi. Iya, wala' kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan juga dengan melakukan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bara'un minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari pelakunya. Wal khalusu minhu, dan juga membersihkan dirinya dari kesyirikan. Hatta yakuna al-insan muttabi'an lil hanifiyyati samha, sampai seseorang itu dikatakan dia mengikuti agama al-hanifiyyah samha allati hiya millatu Ibrahim, yang mana itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala wallati amara Allahu azza wa jalla nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yattabi'aha, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sehingga ini diantara ayat yang menunjukkan bahwasanya iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, dan millahnya Ibrahim adalah millatu tauhid. Iya, agama at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala fa kullu atba' Ibrahim alaihi salatu wasalam humul hunafa. Maka semua yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam humul hunafa, mereka lah orang-orang yang hunafa. Ay alladzina taraku syirka wa ahlahu wa aqbalu ala tauhid wa ahlihi thumma akhadhu tauhidahu min kitab rabbihim wa sahihi sunnati nabiyyihim. Iya, yaitu orang-orang yang mereka meninggalkan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, di sini tentunya ada suatu poin yang penting, yaitu tidak cukup bagi seseorang ketika berlepas diri dari suatu kesyirikan, tidaklah sempurna itu kenaam kecuali dengan dia juga berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Iya, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melihat kaumnya bahkan bapaknya beliau sendiri, iya, ketika itu di dalam berada di atas kesyirikan, beliau pun berlepas diri dari bapaknya sendiri. Sehingga tidaklah cukup bagi seorang ahlu tauhid, bagi seorang muwahid, iya, dia berlepas diri dari kesyirikan saja, sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari pelaku kesyirikan. Qala wa aqbalu ala tauhid wa ahli, dan dia pun menghadapkan dirinya kepada tauhid dan juga ahlu tauhid. Iya, dia cinta kepada ahlu tauhid. Berloyal kepada ahlu tauhid. Ini al-wala wal bara fi tauhid. Dan juga al-bara fi syirk wa ahli. Thumma akhadhu tauhidahum min kitab rabbihim. Kemudian mereka mengambil tauhid mereka dari kitab rabbihim, itu Allah Subhanahu wa taala, wa sahihi sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga di sini adanya poin, yaitu bahwasanya ahlu tauhid, iya, mereka orang-orang yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berwala kepada ahlu tauhid. Dan juga ahlu tauhid, mereka bara dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, dan juga mereka berlepas diri dari pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya di antara millah Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang merupakan al-hanifiyah as-samhah. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.